tidak menjadikan sebab selain dua syarat dari sebab ini, karena menjadikan sebab yang itu bukan sebab syar'i dan sebab materi termasuk syirik, dan hendaknya seorang dan hendaknya seorang mukmin untuk tidak memalingkan tawakal ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tawakal itu merupakan ibadah yang agung, yang mulia, yang utama. Barang siapa yang mempersembahkan tawakal itu kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah menjelaskan tentang sebab hendaknya seorang muslim itu mengetahui sebab-sebab apa cara-cara sebab yang dijadikan sebagai sebab dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bertawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau agar tawakal seorang muslim itu terwujud dengan tawakal yang benar, maka ada beberapa perkara yang sangat penting untuk dilakukan bagi seorang muslim agar bisa terwujud tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. karena tawakal itu perkara yang berat. Secara Islam sangatlah mudah seseorang mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Semua orang bisa mengucapkan, tapi perwujudan realisasinya itu berat. Orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah itu rasa takutnya kepada makhluk itu enggak hilang. Ketergantungannya kepada manusia berkurang dan tidak ada. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia rela untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan keridhaan manusia dibandingkan dengan tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang pertama yang patut dilakukan oleh seorang muslim agar terwujud ya tahap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah seseorang itu hendaknya dia mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengetahuan, pengenalan seorang hamba kepada Allah semakin dalam, semakin besar, maka semakin besar pula tawakalnya kepada Allah. Bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan mengamalkannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia, Asmaul Husna. Rasulullah SAW menyebutkan di sini 99. Nah, tidak berarti nama Allah hanya terbatas pada 99 nama saja. Tidak. Allah memiliki lebih dari itu nama yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui nama-nama dirinya. Sebenarnya Allah berkata kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang kurang pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, Maha Memberi, wal Mu'ti wal Mani, yang memberi dan yang menghalangi, Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, dan di tangannya seluruh kembalinya perkara. Maka akan terwujud tawakal seseorang karena dia akan menggantungkan hajatnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terwujud makhluk. Ini termasuk dari faedah keutamaan seseorang itu mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkannya untuk bertawakal dan pasrah, memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara juga adalah ikhlas Kebenillah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan, memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Karena kalau orang yang mengikhlaskan, memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah, maka dia tidak akan butuh dan tergantung kepada makhluk. Sementara orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menggantungkan ajaknya, kebutuhannya kepada apa yang disekutukannya. Kita melihat kubur, ahli kubur itu mereka menggantungkan hajatnya kepada penghuni kubur yang dianggap dia wali-wali. Mereka berkeyakinan bisa memenuhi kebutuhan dia dan bisa menolak bahaya, bisa memberikan kemampuan kepada dia. Dengan sebab datang kuburan meminta kepada dia bilang nanti bisa menjadi kaya, atau bisa menikah, atau bisa punya anak. Tidak bisa kita memastikan ahli syirik itu adalah orang-orang yang kurang tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terrealisi tawakalnya dan tawakal yang benar kepada Allah, karena mereka masih mengembalikan urusannya itu kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada orang yang tidak mampu untuk memenuhi permintaannya secara apa dalam bisa diterima. Orang yang sudah dipendam di kuburan, yang sudah tinggal tulang belulang, kemudian akan meminta kepadanya supaya dituruh hajatnya. Soal tidak masuk akal. Ini adalah jalan melakukan itu kecuali dia punya keyakinan, keyakinan syirik, keyakinan kubur, bahwasanya si bulan ini bisa menolak bahaya, bisa menanggulkan keinginan baik kita, harapan kita. Maka orang yang masih melakukan kesyirikan, masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak mampu, itu menunjukkan tawakal itu tidak ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjalankan sebab-sebab, tetapi tidak bersandar kepada sebab, tetapi bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berkata kalau berkata, tapi tidak menjalankan sebab, maka ini juga banyak ketawakal, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita dan bertawakal kepada Allah dengan melakukan sebab. Jika ada orang Nabi SAW masuk ke masjid, dia tidak mengingat usahanya, mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Maka Rasulullah katakan, ikat itu bertanya, lalu kau bertawakal. Kamu sudah menjalankan asbab supaya kamu tidak hilang, kamu tidak dicuri, lalu bertawakal. Kalau motornya dibiarkan begitu saja dengan tang dan embok misalnya, atau rumahnya tidak dikunci, ditinggal, lalu dia mengatakan saya tawakal kepada Allah, saya terapkan urusan kepada Allah, ya kemana nanti? Maka sunnah tersebut, tetapi tidak bersandar kepada sebab. Janganlah saya sudah penuh dengan kemudian sah, tidak mungkin kecurian, mungkin hal ini tidak masuk. Saya punya anjing yang menjaga rumah di dalam, tidak mungkin orang berani masuk. Ini bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada satunya semua bisa satpam, misalnya tenaga kerja senjata, perampoknya datang banyak. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah melakukan sebab, lagi layak tapi mengenai hak wajib demi tuntutan. Namun tidak bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena disebutkan ada iman dan sebab syirkun batal pada sebab adhul fi hikmatillah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada sebab itu syirik, dan meninggalkan menjalankan sebab itu adhul celaan terhadap hikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, hendaknya seorang itu senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, Allah timpakan kepada kita musibah, maka hendaklah kita senantiasa bersangka baik kepada Allah. Jangan sampai bersangka buruk. Orang yang bersangka buruk kepada Allah itu tawakalnya kurang. Tetapi orang yang senantiasa bersangka baik kepada Allah itu bisa menyempurnakan tawakal seseorang. Bersangka baik kepada Allah ketika ada musibah, kecelakaan, kematian anak, kemudian orang tua, itu semua Allah Subhanahu wa Taala timpakan kepada kita dari hikmahnya semuanya. Cuma kita tidak mengetahui. Jangan sampai menuntut rasa takut kepada Allah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan dua muslim, kata Rasulullah SAW, la yamkanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang kalian itu meninggal wa huwa yaqsimu billah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan aku itu tergantung perasangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Kalau tidak bersangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa Taala akan juga membalas sesuai dengan perasaan kepadanya. Kalau kamu bersangka buruk kepada Allah, begitu pula Allah akan membalas perasaan kepadanya. Maka kalau kita menginginkan kebaikan kepada Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa bersangka baik kepadanya. Dan juga di antaranya adalah seorang hamba hendaknya menjauhkan diri dari al-junub, al-bu'd 'an al-junub wal ma'asi, menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan kemaksiatan itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah benci, Allah murka kalau ada seorang hamba yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, dia dapat tawakul. Tawakal itu bisa terwujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan seorang hamba bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tulis, telah catat, pasti akan terjadi. Dan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan mesti akan terjadi. Apapun yang menimpa atau terjadi di bumi ini, itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia tertimpa musibah, dia serahkan kepada Allah. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau orang itu memahami ini. Ketika kematian, tiba kematian anak meninggal. Lillahi ma'akhadha wa lahu ma'ata. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengambil. Anak kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah semuanya. Harta kita milik Allah. Lillahi ma'akhadha. Milik Allah yang mengambil. Walahu ma'ata, dan tentunya apa-apa yang mengambil untuk diri kita, itu tentunya Allah. Kulu syedahu kira insyaAllah. Sesuatu itu di setiap waktu kita ditentukan waktunya, ajalnya. Maka kata Rasulullah SAW, Al-Lasjid wa-Tahsasin wa-Lahtasin. Maka dia ikhtisab dan bersabar. Sabar. Tapi dari timbal musibah, sabar. Tentukan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak ridho dengan takdirnya Allah, tidak ridho dengan musibah yang menimpa dia, berkeluh kesah, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan tawakalnya kepada Allah kurang. Kullu yusibana ila ma tadallahu lana wa mawlana wa rabbahi falyatawakkal al-mu'minun. Wa mengatakan kepada Rasulnya, kul wahai Muhammad, katakanlah, la yusibana, tidaklah menimpa kami musibah kecuali apa Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan untuk kita. Wa mawlana, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, maula kami, lindung dan penolong kami. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya, seorang muslim itu hendaknya dia mengetahui bahwasanya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendapatkan atau memperoleh, ia akan mendapatkan atau memperoleh keridhaan Allah dan cinta Allah kepadanya. Kalau seorang muslim kalau dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepadanya dan ridha kepadanya. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Kemudian berikutnya, bahwasanya terwujud realisasi tawakal kepada Allah itu dengan syurlah seorang hamba itu menyadari betapa lemahnya dia dan betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu sudah menyadari dirinya bahwa ini orang yang lemah, orang yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia akan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar Allah memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Mau mengatakan bertawakkallah kepada Allah wa kafa, dan sungguhnya cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil. Wakil memberikan pertolongan dan menolong, menolong, membantu, memenuhi hajat yang kamu butuhkan dan menyelamatkanmu dari musibah, dari perkara yang membinasakan dirimu. Ini adalah faktor-faktor atau sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu sendiri akan membuahkan buah yang sangat manis. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa menyelamatkan seseorang itu dari apa yang dia dekat, apa yang dia rugi. Yang termasuk buahnya bertawakal kepada Allah, dengan tawakal itu seseorang selamat dari apa yang dia rugi. Apa yang dia rugi dalam hidup ini, kekafiran, ya selamat dari ketakutan fakir. Kalau orang lain itu merasa takut miskin, merasa takut tidak bisa makan, dia tidak. Kenapa? Karena tawakal itu besar kepada Allah. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki masing-masing makhluknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang atau hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang tawakal, beliau mengatakan qad'u al-israf ila al-qalbi. Tawakal itu memutus al-israf ila al-qalbi, yaitu mengharap-harapkan dipenuhi kebutuhannya pada makhluk. Ini sisrok nawar-nawar takdirnya. Kalau dia ingin sesuatu dari orang, itu banyaknya nanti peraturan memiliki barang tersebut, supaya barang itu diberikan kepadanya, atau mendatangi rumahnya orang itu, atau memberikan hadiah kepada orang itu dengan harapan orang ini bisa membalas hadiah saya dengan yang lebih baik, dengan barang yang diinginkan itu. Ini cuma makna sisro, bagaimana mendapatkan barang yang dimiliki oleh orang lain. Atau nah kalau orang bertawakal itu, maka tidak putus. Dia sekali tidak menginginkan apa yang ada di tanah orang lain. Dia yang menjatuhkan dirinya bersokos sama dua nala. Ayolah yang pun dikot jika anak ada yang dikepisi. Ini maksudkan dalam makna tawak ketika dikali dan tawakkan memutus istirahat al-khalq. Ayo maksudnya lah yang pun dikot jika tidak ada di dalam artimu itu muncul dan terbetik anak anak yang dikepisi bahwasanya ada seorang yang dikatakan kepada anda membawa sesuatu. Tidak ada yang tidak ada sebulan. Saya nak bilang apa ini? Tidak ada saya. Yang masak tadi kambing baunya sebulan sebelum itu tidak ada tamu. Antar. Tidak ada. Tidak ada matimu bahwasanya ada seorang yang anda kebetulan dengan membawa sesuatu. Bagi yang tahu dikatakan kepadanya yang ada di dalam. Ketika dikatakan kepada Muhammad dan ada di dalam tidak. Kita pun memikirkan. Maka beliau mengatakan kalau tadi lama kala lalu Jibril ala kahaja kakala amma ilaika kala. Maka beliau mengatakan ketika ditanya tentang al-hajj kebiran ini kebutuhan kita butuhkan. Maka beliau menjawab, qalu khalil, ucapan al-Khalil Rasulullah SAW, tatkala datang kepada beliau Iblis mengatakan, walanya ala kehaja. Nah, jadi ala kehaja Ibrahim AS datang juga kepadanya mengatakan apa kamu sesuatu. Maka Allah maka dia mengatakan amalnya kepada ada pun kepada dia aku tidak itu. Wakala hasilallah wa ni'mal wakil lalu dia mengatakan Ibrahim AS mengatakan hasilallah wa ni'mal wakil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi dan yang sebaik-baik penolong. Yang berbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepadanya. Ini dua yang besar, dua yang sangat manis bagi seorang mukmin kalau dia kuat besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang dari apa yang takut baik di tempat kita atau kayak lain karena dia berbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dia akan memberikan rezeki kepada dia sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin Khattab berjauh dalam riwayat Imam Ahmad kata Rasulullah SAW ma'anakum tatawakkalun ala Allahi haqqa tawakkulih kalau sekiranya kalian itu tatawakkalun kalian bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersandar kepada Allah menyerahkan diri dan urusannya kepada Allah haqqa tawakkulih dengan sebenar-benarnya tawakkal, tawakkal yang benar, yang bergantung kepada Allah, ada rasa takut. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Karena yang disebut qayyum, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tarbu imamu al-tarbu bi-tuhana. yang burung itu di pagi hari dia terbang meninggalkan sarangnya mencari makan, mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, berterunggu kepada dan pulang di senja hari dalam keadaan perutnya itu penuh kenyang. Nah, pada dunia rahimani warahmatullah, kita baca arah dari Syekh Rahman yang bisa kita menunjuk tentang bahas ini. Barakallahu ta'ala wa wallahi fatawakkalu untuk kemudian. Kata Syekh Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan dalam bab ini dengan ayat yang disebutkan adalah menjelaskan bahwasanya tawakkal itu fariidatun yajib selalu lillahi ta'ala. Tawakkal itu adalah fariidah, kewajiban. Yajib selalu lillahi subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita ikhlaskan tawakkal itu hanya kepada Allah subhanahu. Karena terdahulu mahmud fil fakr, karena sungguhnya mendahulukan mahmud, mahmud di dalam ayat didahulukan wa Allah di mahmud, akhirnya tawakkal yang secara asal amin itu mendahului mahmud. Namun di sini makmun dahulu amin, makmun ya Allah, aminnya tawakkal. Itu memiliki makna al-hasru, pembatasan. Sama dalam ayat, ayat surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu didahulukan iya makmun tawakkul. Pada asalnya na'buduka nasta'inuka na'buduka, asalnya jadi akhirkan jadi fi'il na'budu, tetapi di sini didahulukan iyyaka na'budu. Itu memiliki makna berbeda. Kalau diakhirkan na'buduka, kami menyembah kepada Tuhan Allah, itu tidak menafikan menyembah kepada selain Allah. Bisa jadi kami menyembah kepada Tuhan dan juga menyembah kepada selain Tuhan. Tapi kalau ia akan jauhkan, ia akan menuju menunjukkan pembatasan. Hanya kepada kami menyembah dan kami tidak menyembah kepada selain Tuhan. Sampai nanti. Walaupun bertawakal hanya kepada Allah, kita bertawakal. Kalian bertawakal. Jadi kalau bertawakal kepada Allah, ini tidak mengalami makna hasil. Ayat walaupun bertawakal, la ala ghairihi. Yani kepada Allah kalian bertawakal, la ilaha tidak kepada selainnya. Hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kau menyembah dua ibadah makhluknya, dan ini termasuk dari macam ibadah yang paling cakup dan paling agungnya. Lima yang hamil amal soalnya karena dari tawakal ini itu muncul atau lahir darinya amal-amal saleh. Dari tawakal itu bermunculan amal-amal saleh berikutnya. Sehingga ada ayat-ayat manual dan paling agungnya ibadah. Wainna ilaha dalam di jami' umurihi adzimia wa dunyawiyah dunia berlima siwa sahur ibadahu wa mu'amalatuhu ma'allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya apabila seseorang itu dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya kepada Allah di dalam seluruh urusannya, baik urusan dirinya, urusan agamanya, atau urusan dunianya, tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja, maka telah benar keikhlasannya dan telah benar muamalahnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa bina'wai manajir, maka ini termasuk sebesar-besarnya kedudukan orang yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dan seluruh urusannya, baik urusan dunia dan urusan dunia atau dunianya. Maka berarti orang itu sahih benar keikhlasannya atau muamalahnya bersama Allah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fala yahsulu kamalut tauhid bil wahdihi at-talafa illa bi kamali tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah bisa tercapai, diperoleh kesempurnaan tauhid seorang hamba dengan tauhid yang tiga macam: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid rasuliyah. Ini tidak bisa sempurna bagi seorang kecuali jika mai tawakkul Allah, kecuali sempurna tawakkalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Allah menyatakan itu, jika kalian amanun billah, kalian beriman kepada Allah, alaihi tawakkalu, maka kepada Allah saja kalian bertawakkal. In kuntum muslimin, jika kalian orang muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu ta'ala rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Rabbul masyriq, rabbul masyriq wal maghrib, rabbul barat dan barat, timur dan barat, tidak ada sembahan yang hak sembah kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong atau pelindungmu. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita menyerahkan diri kita bertawakal kepada Allah itu sangat banyak. Qala Imam Ahmad, at-tawakkul amalul qalbi, tawakal itu adalah amal hati, bukan amal lisan. Bukan amal lisan. Kalau amal lisan, apa saja yang menyebutkan saya bertawakal kepada Allah, dan bukan itu ukurannya, bukan itu mizannya, timbangannya, tetapi hati, apakah benar, apakah jujur hati kita itu bergantung hanya kepada Allah. Wakala nabi di mana ayat berkata al-Muqayyim bin Allah Ta'ala dalam ayat di dalam bab bahwa ibadah roh kali itu kemudian kata beliau mengkaji fajar tawaf kula mufaq syawal di iman. Allah Subhanahu wa Taala memberikan tawakal kepadanya. Tawakal kepada Allah itu syarat di dalam keimanan. Syaratnya keimanan. Badan darah yang dibahai iman dan dibahai ini menunjukkan tidak adanya keimanan pada diri seorang yang dibahai ketika tidak adanya tawakal kepada Allah. Jadi jadikan imanan dalam hal ini walaupun kita tawakal itu mungkin dia menyatakan bahwasanya Allah menjadikan nama ini bertawakal kepada Allah itu menjadi syarat adanya iman bagi seseorang. Maka menunjukkan tidak iman hilangnya tidak adanya iman dan tidak ini ketika tidak adanya tawakal. Ketika tawakal tidak ada dalam diri seseorang berarti tidak iman. Iman juga tidak ada. Wafiyahnya di Nukrah dan di Al-Mahid yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, ya kaum in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian orang yang beriman kepada Allah fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepada Allah kalian bertawakkal. In kuntum muslimin, jika kalian orang yang akan dirinya muslim. Kalau ada yang pertanyaan pertama tadi, jika kalian mukminin, kemudian di ayat ini jika kalian muslimin, maka kepada Allah akan bertawakal. Fajalah dalil, fajalah dari nasihat Islam bertawakal. Maka Allah memberikan jadi benarnya keislaman seseorang itu dengan tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan syarat. Sehatnya, sahihnya keislaman seseorang, benarnya keislaman seseorang dan adanya keimanan seseorang dalam hatinya. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wa kullama qawliya imanun 'abdi kana tawakkuluhu akbar. Dan setiap kali keimanan seorang hamba itu semakin kuat, maka semakin kuat pula tawakkalnya. Semakin kuat keimanan seorang, maka tawakkalnya akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat orang yang paling kuat tawakkalnya adalah para nabiya. Karena mereka lah orang yang paling kuat keimanannya. Wa idza dhaafa al-iman wa at-tawakkul. Jika keimanan itu lemah, maka lemah pula tawakkal. Sebanding dulu. Kalau kuat keimanan, kuat pula tawakkal. Bila seorang itu keimanannya kuat, kemudian tawakalnya lemah kepada Allah, tidak berbalik. Atau keimanannya lemah tapi tawakalnya kuat, tidak mungkin. Kalau kuat iman, kalau kuat tawakal, dan lemah iman, lemah pula tawakal. Wa idza kana at-tawakkul dha'ifa kana dalilan ala dha'fi al-iman wa la bud. Jika tawakkalnya lemah, jika tawakkalnya seorang itu lemah, kana dalilan ala dha'fi al-iman, maka ini menunjukkan atau dijumpulkan dalil tentang lemahnya imannya dia. Wa la yasfi seperti ini mesti. Wallahu tabaraka wa ta'ala يجمع بين التوكل والعبادة الله سبحانه وتعالى. mengumpulkan tawakkul dengan ibadah. Disebutkan Al-Muqayyim ada 7 ayat. Ada 7 ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara tawakkul dan ibadah. Demikian juga wabana tawakkul wal iman. Dan Allah juga mengumpulkan tawakkul dan iman. Qul huwa ar-Rahman amal nabi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Muhammad di era ar-Rahman amal nabi. Kami beriman kepadanya wa alaihi tawakkalna. Ini dikumpulkan antara iman dan tawakkal. Wallahi tawakkalu ibn mu'min. Wa bin tawakkul wa taqwa. Dan juga Allah mengumpulkan antara tawakkal dengan taqwa. Dalam ayat yang disebutkan wa tawakkal Allah wa taqwa ilahi wa kira. Ayat yang diajarkan kita, kita kita yang memperoleh itu hanyalah kasih, kami tawakal Allah bahwa kesibukan, wabena tawakal dosa, wabena tawakal berjaya, ini semua disebutkan dalam Al-Quran dan Allah mengumpulkan tawakal dan berjaya dan Islam dan yang lainnya. فظهر أن توكل أصل في جميع مقامات الإيمان مكاني ينفق بوزنة الناس بوزنة توكل merupakan pokok dari seluruh kedudukan iman. Jadi pokoknya adalah tawakal. Walisan dan juga pokok dari seluruh kebaikan. Wal-jamil amal Islam dan juga pokok dari seluruh amal-amal dalam Islam. Wa'ana manzila tawwina amal-amal berjasad nafs. Bahwasanya kedudukannya tawakkal itu seperti kedudukan nam tamasya berjasad nafs. Kedudukan jasad dari arwah dari kepala. Kepala itu yang menjadi tawakal kalau di badan, maka kepala yang menjadi tawakalnya. Pertama layak umurros illa al-badan akhirnya dengan layak wal iman wa maqamati wa amal ibadah saat tawakul. Sebagaimana tidak bisa ada kepala itu dijual dari badan, demikian juga tidak ingin pada keimanan dan kesukannya serta amal-amal iman sesuai dengan ketawakal kita kepada Allah Taala. Kalau begini Ibrahim ini orang yang tua, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih.